يكفي يا اخوان، يكفي يكفي. شكرا شكرا. Apakah benar ketika kita dilarang menjelaskan kebohongan PKS dan gembong-gembongnya dikarenakan mereka PKS adalah bagian dari pemerintah? Khamilin azakumullah. Kita berbicara tentang ikhwanul muslimin. Sehingga terkena PKS dan bukan PKS. Karena ikhwanul muslimin tidak hanya masuk dalam PKS. Memang sebagian besarnya pada mereka. Tetapi ada juga pada partai lain, barakallahu fikum. Memang enggak ada pada partai Bulan Bintang. Emang enggak ada pada partai yang lain? Ada. Sehingga kita lebih bisa mengenak semua pihak. Yang di PKS atau di luar PKS. Kesesatan. Ikhwanul muslimin, prinsip hizbiyah, prinsip kepartaian segala macam. Kita sebutkan penyimpangan-penyimpangannya, kebatilan-kebatilannya. Adapun urusan kebohongan-kebohongan mereka dalam masalah politik, hampir semua hizib-hizib yang ada berdusta. Enggak ada yang baik. Kita bicara PKS, oh berbohong, dikira engkau ikut partai yang sana. Iya kan? Oh itu kan membela PDI. Ketika kita bicara yang ini, dikira membela yang sana. Politikus, dimanapun partainya atau apapun partainya, sama saja. Karena kebid'ahannya sama. Bid'ah hizbiyah. Bid'ah hizbiyah sia-sia. Kalau sudah bid'ah sia-sia ada pada mereka, hadis wala haraj. Silakan sebutkan sekian penyimpangannya sama. Masalah meremehkan agama menjadikan nomor sekian. Sama semua. Menjadikan dusta sebagai cara untuk kampanye. Semua sama. Silakan. Hadis wala haraj, sebutkan apa yang kamu mau, banyak. Dan itu semua pada semua partai. Barakallahu fikum. Dan khususnya yang dimaksud penguasa dan pemerintah adalah yang menjabat dan dia dalam keadaan memimpin. Maka itu yang kita diperintahkan untuk imam menasehati secara langsung, wa imam benci dengan hati kita, tapi tidak menjatuhkan kehormatannya, karena dikhawatirkan apa yang dijadikan kebijakan-kebijakan untuk masalah dunia terbengkalai, karena engkau jatuhkan kehormatan dia. Ini yang tidak boleh. Sehingga dilihat bagaimana keadaannya. Dan siapa yang dimaksud? Bismillah, mohon bimbingannya. Demi Allah, tidak mau diri ini membangun keyakinan di atas prasangka semata. Tolong tunjukkan bukti yang hak bahwa ahlu sunnah salafiyin yang sekarang kita berjalan di atasnya merupakan jalan keselamatan satu-satunya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Terutama mereka yang berjalan bersama kibarul ulama. Ini baru datang mungkin ya hari ini. Maka apa yang kita kaji dari prinsip-prinsip sunnah dari awal sampai akhirnya, sejak kitab yang awal, kitab yang kedua, kitab yang ketiga, semuanya membahas prinsip ini. Dalil-dalilnya, bukti-buktinya. Sudah pernah selesai di Jakarta ini kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Sudah pernah selesai di Jakarta ini kitab Salus Suyuf wal Asinnah. Itu juga prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah. Prinsip-prinsip Al-Sunnah dengan dalil-dalilnya, dengan ayatnya, dengan hadisnya, dengan ucapan salaf. Pernah dibahas pula di Jakarta ini kitab Masya Allah. Beberapa kitab dibahas ini. Itu baru saya yang membahas. Ustaz-ustaz yang lain sudah sekian bahas. Sehingga barakallahu fikum, belajar, ngaji, baca kitab-kitab yang dianjurkan oleh para ulama kibar untuk dibaca, seperti usul Imam Ahmad rahimahullah, atau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, atau Syarhus Sunnah Al-Barbahari, atau kitab Min Usulid Diyanah, Al-Ibana Min Usulid Diyanah Ibn Battah, kemudian kitab dibaca satu persatu. Dan itu semua setiap satu poin dengan dalil, ayat dan hadis dan ijma, sepakat para ulama. Semua yang kita sampaikan adalah ijma para ulama ahli sunnah sepanjang masa. Seperti wajibnya mentahdir ahli bidah juga kesepakatan seluruh para ulama. Silakan. Kalau ragu-ragu, ada satu buku khusus masalah itu. Bukunya Syekh Khalid Dhafiri hafizahullah, yang judulnya Ijma' al-Ulama, kesepakatan seluruh para ulama dalam mentahdir dari ahli bidah. Itu kalau masalah itu. Kalau masalahnya prinsip-prinsip dari awal sampai akhirnya, apakah jalan salaf ini jalan yang paling benar? Ya sudah lewat kajiannya. Enam. Taib, kalau perlu diulang, diulang. Baca rekamannya. Bagaimana menyikapi ikhwan yang masih mengundang ustaz-ustaz MLM Roja, Dewan Dawah dan sebagainya? Berarti dia la yahtarim dinahu wa aqidatahu. Berarti dia tidak menghormati agamanya sendiri. Tidak berhati-hati dengan agamanya. Sembarangan serampangan. Padahal urusan agama harus lebih kalian hati-hati daripada urusan makanan. Orang ini tadi, bagaimana kalau beli makanan? Mau di tempat di pinggir kali yang kotor, comberan, ada warung di situ? Mau beli di situ? Kenapa gak mau? Hati-hati, nanti kena penyakit. Ya sama, agama lebih penting. Sekian kali lipatnya, gak bisa dibandingkan. Harus lebih berhati-hati. Jangan kita ambil kecuali yang benar-benar dari para ulama ahli sunnah. Para imam-imam ahli sunnah. Dari mereka, para da'i-da'i ahli sunnah. Jangan dari mereka-mereka yang telah tercampur dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran bid'ah. Na'am barakallahu fikum. Bagaimana hukum membawa mushaf Al-Quran yang berada dalam tas ke dalam toilet dalam keadaan sedang safar? Yang dikhawatirkan tasnya hilang jika diletakkan di luar toilet. Wallahu'alam. Yang jelas, setahu saya, tidak sampai kepada haram. Makruh saja. Wallahu'alam. Adab kepada Quran. Sebagian ikhwah masuk, walaupun tasnya dibawa masuk, mushafnya taruh di luar. Kalau mushaf gak dicuri biasanya. Enam. Kalau dicuri mudah-mudahan dapat hidayah. Ikhlaskan saja. Setiap dia baca Quran, kamu dapat pahalanya. Enam. Karena itu mushaf kamu. Enam. Di tempat kami ada ustaz yang masih membingungkan mauqifnya dan tidak pernah berbicara fitnah. Berbicara pun kalau sudah hampir basi baru dia berbicara. Dalam beberapa bulan ini kalau ada pilihan lain, Syekh beberapa masyayikh menasihatkan, kalau ada pilihan lain, pilih yang meyakinkan. Dan tinggalkan yang meragukan. Belum kita simpulkan dia begini, dia begitu, belum. Cuma kita meragukan, karena dia gak jelas. Itu boleh. Kita mengambil yang lebih jelas. Kenapa gak sama dia? Karena belum yakin. Sebab gak jelas sikapnya. Bersama siapa dia berjalan. Enam. Ini banyak tulisan yang hampir sama. Seperti satu orang nanyanya ada 4-5 pertanyaan. Saya lewati. kasihan yang lain. Gimana masalah Bandung? Apa solusinya bagi ana dan siapa yang harus diikuti? Bagaimana dengan Mahat Bandung? Apakah kita harus bersama mereka? Khamilina azakumullah. Saat mundir dan yang bersamanya masih bersikeras membela Syekh Imam dan juga membela masyayikh yang bersamanya dalam keadaan sudah sangat jelas sekali. Yang kalau kamu baca, kamu akan kaget-kaget, akan geleng-geleng. Kalaupun alasannya terpaksa darurah, kamu enggak tahu keadaan di sini taib. Apa keadaannya? Terangkan dong. Telah diterangkan oleh mereka kepada masyayikh. Dan masyayikh tidak memberikan udzur. Malah mengatakan kepadanya, "Aslih ma afsadta." Perbaiki apa yang telah kau rusak. Perbaiki apa yang telah kau rusak. Artinya dengan mencabut ucapannya atau dengan rujuk dan sebagainya. Dan ada yang menganjurkan untuk tinggalkan ma'bar kalau memang kamu takut oleh Huzin, kalau kamu merasa lemah, dikepung mereka pasti akan kalah dengan hitungan manusia. Hijrah, tinggalkan ke tempat yang lebih baik. Dan katakan bahwa apa yang saya ucapkan kemarin adalah bukan dari hati saya, itu adalah dipaksa oleh mereka. Kan selesai. Itu yang dianjurkan. Kalau memang kamu terpaksa, keluar dari sana. Cari tempat yang aman, kemudian terangkan kepada kaum muslimin keterangan yang hak. Nah. Apabila seorang imam tidak melakukan tasyahud awal, kemudian imam pada akhir salat tidak melakukan sujud sahwi, apakah makmum harus melakukan sujud sahwi? Jika ya, apakah sujud sahwi itu sebelum salam atau sudah salam? Khamilina azakumullah. Sujud sahwi ketika dia salah adalah harus. Kalau bisa setelah salam diingatkan kepada imamnya bahwa engkau tadi meninggalkan tasyahud, maka boleh. Setelah ketika dia tahu, dia sujud dan kamu sujud bersamanya. Nah, bagaimana sikap Syekh Rabi dalam fitnah al-imam? Mohon penjelasannya. Sudah menyebutkan batilnya ucapan-ucapan yang diucapkan oleh al-imam dalam wasiqahnya dan juga dalam khutbah idnya. Adapun sebagaimana biasanya, Syekh Rabi adalah orang yang sabar, menunggu dengan nasihat terus. Jangan dikira beliau tidak menasihati, terus menasihati, mengingatkan, menasihati, mengingatkan. Barangkali dia mau kembali, barangkali dia mau memperbaikinya atau mau mencabut ucapannya. Nah, bagaimana cara yang benar posisi tangan ketika berdoa ketika antara azan dan iqamah? Qulna a'udzubillahi doa yang mutlak yang tidak berkait dengan ibadah tertentu, maka dianjurkan bahkan disunnahkan untuk mengangkat tangannya ke langit. 6. Adapun yang berkait dengan ibadah tertentu, maka sesuai dengan riwayat. Misalnya setelah sholat, maka dilihat bagaimana Rasulullah SAW sholat. Kalau enggak mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan. Demikian pula yang lain. Tapi kalau doa antara adzan dan iqamah, itu adalah doa yang mutlak, enggak ada kaitan dengan ibadah lain. Hanya ada berita bahwa di antara dua adzan itu ada apa dikabulkan doa. Maka silakan berdoa dengan mutlak. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana caranya agar kasih sayang istri tidak berkurang ketika kita melakukan poligami? Karena istri saya menyatakan mulai mengurangi kasih sayangnya ketika saya terdeteksi ingin berpoligami. agar dia tidak terlalu sakit hati ketika saya benar-benar melakukan poligami. Mohon nasihatnya. Qanibin a'azakumullah. Biasanya orang yang berpoligami justru istri-istrinya lebih sayang kepada dia daripada yang satu. Dan itu bukan dari orang lain, dari pengalaman. Artinya seperti itu, dan pengalaman orang banyak. Ketika satu dalam keadaan dia biasa-biasa saja, ataupun kalau ada kasih sayang, kasih sayang seperti umumnya. Tapi ketika istrinya dua, tiga, dan empat, terasa bahwa mereka betul-betul membutuhkan suaminya. Karena mereka masing-masing berupaya untuk bersaing, memberikan kasih sayangnya kepadamu. Bersaing yang baik, memberikan kebaikan, pelayanan, memberikan yang paling bagus, memberikan yang terbaik, memberikan yang, supaya dia yang paling dicintai daripada istri yang lain. Lihat, saya lebih bagus kan daripada dia. Suami tinggal senyum saja. Nah, itu kalau berhasil. Kalau gagal biasanya berantakan. Yang jelas kamu lihat bagaimana kesiapan-kesiapan istri-istri kalian dan pertimbangkan dengan matang, baru kemudian kerjakan. Nah, yang jelas ibadah yang lebih tinggi pahalanya biasanya lebih berat. Itu umum, hampir setiap ibadah. Inna idhamal jaza' bi'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala, beratnya rencananya. Sehingga jelas yang istrinya dua lebih baik daripada istrinya satu. Yang istrinya tiga lebih baik daripada istrinya dua. Yang istrinya empat lebih baik daripada istrinya tiga. Berarti kalau ini lebih baik, pasti lebih berat. Ngurus satu orang dengan ngurus dua orang lebih berat. Problem satu istri dengan problem dua istri lebih berat. Nah, fitnahnya satu istri dengan fitnahnya dua istri lebih berat. Apalagi tiga. Nah, makanya dikatakan lebih baik orang yang bisa memelihara empat istri. Jika seorang suami mendapati percakapan BBM sang istri yang curhat dengan pria lain berisi aib suaminya, apa yang harus dilakukan sang suami? Hentikan. Larang total untuk main BBM ataupun yang sejenisnya. Rampas HP-nya. Jual, belikan beras. Ini buat makan besok. Nah, barakallahu fikum. Wallah, haram. Enggak main-main, ini pelanggaran berat. Nusuz. Kalau ada seorang perempuan curhat kepada laki-laki, itu langkah pertama untuk terjadinya kemaksiatan yang sangat besar. Langkah pertama untuk terjadinya kemaksiatan yang sangat besar, fuhsh, adalah curhat pada laki-laki bukan mahram. Maka laki-laki yang bukan mahram itu akhirnya apa? Kasihan. Akhirnya apa? Setelah kasihan, udah kamu cerai aja nanti saya nikahin. Itu yang terjadi. Alhamdulillah. Sehingga Facebook, BBM dan sebagainya, hati-hati. Wahai para suami, larang istri-istri kalian untuk BBM-an, untuk Facebook-an dengan laki-laki lain. Haram. Larang keras. Alhamdulillah. Ada seorang terjadi, orang yang safar, kerja di Saudi, istrinya pakai cadar karena kesepian Facebookan. Sampai akhirnya na'udzubillah berzina dengan tukang tahu. Wallah, wallah, wallah. Terjadi. Dan baru dengar berapa hari lalu. Sampai terjadi. Dari mulai Facebookan, ngobrol segala macam, sampai curhat dia dalam keadaan tinggal suaminya lama sekali. Tiba-tiba na'udzubillah datang orang itu ke rumahnya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Alhamdulillah suaminya tegas menceraikan dia. Menceraikan si wanita jalang. Nah, cadarnya hanya hiasan saja. Bisa jadi awalnya tidak begitu, tidak jalan seperti itu, tapi apa sebabnya? Curhat sama laki-laki yang gak dikenal. Ajam. Hati-hati, itu bukan kesalahan ringan, kesalahan berat. Apakah boleh menceritakan penyimpangan ustaz-ustaz yang menyimpang padahal orang tersebut baru belajar, baru ngaji? Kalau diperlukan, sampaikan. Orang baru ngaji, terus salah ngajinya. Masa gak dikasih tahu? Dikasih tahu, jangan. Ini orang memiliki pemikiran begini-begini. Dengan yang paling jelas bahasanya, agar dia cepat bisa paham. Adakah dalilnya zakat profesi penghasilan tiap bulan? Kalau menunggu nisab kan harusnya terjadi, bisa jadi memberatkan. Nah, zakat profesi, zakat bid'ah, diada-adakan oleh Imam oleh Khomeini, taghut, diikuti oleh beberapa orang di Indonesia, oleh di sana dulu, oleh di Mesir, Yusuf Qardawi, dan kemudian diambil di Indonesia oleh Amin Rais, dan kemudian diikuti oleh yang lainnya. Untuk pendanaan partai diantaranya, zakat profesi. Dan itu zakat yang zalim. Kenapa zalim? Karena yang seharusnya 2,5% setahun 12 bulan, ini tiap bulan. Berapa kali lipat itu? Berapa kali lipat itu keluarnya? Qanibna'azakumullah. Yang jelas, zakat mal, zakat harta, itu dua syaratnya. Ini pegang kuat-kuat. Ada nisab, ada haul. Nisab itu kalau dia dalam keadaan sudah melewati batas terendahnya. Nah, 98 gram atau kurang lebih. Seperti itu. Kalau sudah di atas nisab, syarat pertama. Itu pun dilihat karena ada syarat kedua. Apakah tetap di atas nisab sampai 12 bulan? Kalau tetap di atas nisab sampai 12 bulan, keluar 2,5% saja. Taib. Kalau ternyata baru 2-3 bulan berkurang lagi sampai di bawah nisab, maka tidak kena zakat. Naik lagi di atas nisab, dihitung lagi bulan pertama lagi. Apakah sampai 12 bulan? Ternyata sampai 10 bulan jatuh lagi dia, maka tidak terkena zakat. Kalau tetap di atas nisab sampai 12 bulan baru terkena zakat. Taib. Sekarang yang terkena zakat profesi, berapa nisabnya? Semua terkena. Ini zaliman pertama. Kezaliman pertama. Kezaliman kedua, dipotongnya tiap bulan. Kezaliman ketiga, bukan 2,5%. Ada yang 2,5%, ada yang 5%. Ada yang na'udzubillah pada jamaah muslimin, jamus, Islam jamaah, itu 20%. Wallahi ini perampokan. Dipaksa harus memberikan 20%. Untuk membayar gubernur bayangan. Karena setiap provinsi ada gubernur sendiri. Dan mereka digaji seperti gubernur beneran. Ini apa-apaan? Perampokan betul. Sehingga ketika ada orang yang tanya bagaimana saya harus bayar atau saya enggak perlu bayar. Oh, tapi saya diancam karena saya sudah pernah bayat. Tidak, bayatnya enggak sah. Enggak sah. Tidak sah bayat kepada mereka karena itu bayat-bayat bid'ah. Dengan tipuan mereka bahwa mereka waliul amr padahal mereka bukan waliul amr. Mengaku sebagai imam padahal mereka bukan imam. Maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam wa sallatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.